السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim. Kita melanjutkan membaca kitabul jami', bab yang berkaitan dengan akhlak. Kita telah masuk pada bab tentang penyebutan akhlak-akhlak yang tercela dalam bab kitab kita ini. Babu at-tarhibu min wa min masawil akhlak. Babu bisa dibaca tarhibu atau at-tarhibi min musawi'il akhlak. Bab tentang peringatan bahayanya akhlak yang tercela. Bab tentang peringatan bahayanya akhlak yang tercela. Kita murojaah ini terlebih dahulu. Tidak masalah, karena ini penting. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa disuruh baca bareng? Enggak kan? Ya. Antum dengarkan aja. Yang punya buku dilihat. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود. Tetapi ditahqiq setelah diteliti hadis ini lemah. Kita terjemahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hati-hatilah kalian dari sifat iri dengki. Iri yang disertai dengan kedengkian. Fa innal hasada, karena sifat hasad, sifat iri dengki, ya'kul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hadaba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini disebutkan Imam Bukhari, la yasih. Hadis ini dhaif. Tidak menjadi pijakan kita. Yang menjadi pijakan kita tentang haramnya hasad adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian membeli dagangan orang lain yang belum selesai transaksinya. dan jangan pula kalian saling membelakangi. Hadis ini sahih menjelaskan tentang haramnya hasad. Demikian pula disebutkan dalam Al-Quran, min syari hasidil idha hasad. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala min syaril hasid, dari keburukan orang yang hasad. Idha hasad, ketika dia sedang berbuat hasad. Hasad itu hukumnya dosa besar, karena dia apa, menginginkan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain untuk hilang dan sirna. Dia iri disertai dengan dengki. Wa anhu radhiyallahu an. Kita baca hadis ini dengan cepat karena sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelum ini, ya, di pembelajaran tahun kemarin. Wa anhu radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang kuat, adalah orang yang pandai bergulat. Sebenarnya tak lain, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan jiwanya, emosinya ketika dia sedang marah. Mampu menahan emosi ketika dia sedang marah. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita sifat yang tercela adalah sifat suka marah, emosi, mudah tersulut kemarahannya. Agama kita memerintahkan kita untuk menahan marah. Sampai-sampai beliau menggambarkan atau memberitahukan, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah. Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang pandai berkelahi, pandai bergulat. Bukan. Innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Senyatak lain, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan emosi ketika dia sedang marah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam hadis yang lainnya berkaitan tentang marah, ada seorang sahabat yang meminta untuk diberi wasiat. Qala ausini ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan kepadaku wasiat. Faqala, maka Rasul memberikan wasiat, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, qala la taghdab. Rasul mengulang pertanyaan tersebut diulang-ulang, minta nasihat lagi, Rasul tetap mengatakan jangan kamu marah. Minta lagi nasihat, jawabannya sama, jangan kamu marah. Kenapa demikian? Karena marah itu adalah dari syaitan. Al-ghadab minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Karena itu di dalam hadis yang lainnya disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, di antara cara untuk seorang menundukkan amarahnya, menundukkan dirinya ketika dia sedang emosi, dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disebutkan dalam hadis, ja'a rajulan yasabbani أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. Ada dua orang sahabat yang sedang marah. Kedua-duanya sedang marah. Yang satu dengan yang satunya lagi. Terjadi cekcok kemarahan di antara keduanya. Salah satunya bahkan mukanya sudah memerah. Yang satunya lagi urat lehernya sudah membengkak. Itu menandakan dia sedang menahan emosi. Dua orang ini datang kepada majlisnya Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku tahu satu kalimat yang kalau dia, orang itu yang sedang marah, mengucapkannya, maka akan hilang emosi yang ada pada hatinya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajid. Kalau seandainya dia mau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang rasa marah yang ada pada dirinya. Akan hilang, akan sirna rasa marah yang ada pada dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya marah itu adalah minasyaitan. Walaupun ada dua. Marah itu ada dua. Yang pertama, marah karena Allah. Yang kedua, marah karena syaitan. Marah karena Allah, contohnya apa? Agama Allah dihina, agama Allah dicela, agama Allah ditentang, diselisihi. Kita marah. Tetapi marahnya kita tidak boleh serampangan. Tidak boleh apa? Serampangan, sembarangan, main pukul, main tendang, berucap kotor, tidak boleh. Itu semuanya harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita tidak mampu mengingkari kemungkaran yang ada dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Dengan membencinya dan meninggalkannya. Adapun marah yang kedua yang sedang kita bahas, marah karena syaitan, yaitu merasa ada orang yang menghinanya, mencelanya, dia marah, harga dirinya dia merasa diinjak-injak, marah dia, semreset, kupingnya panas, hatinya membara, menahan emosi. Nah, marah yang seperti ini, marah yang tercela, jangan kita lampiaskan. Karena kalau kita lampiaskan marah kita ketika marah karena syaitan, yang akan terjadi keburukan. Itu hal yang pasti. Petantang petenteng, jago gelut, semreset. Apa itu semreset? Jengkel, marah. Penyebabnya hal yang ringan-ringan saja. Tetapi dia emosi. Nah, emosi yang seperti yang tercela. Barang siapa yang mampu menahan marah, marah yang emosi ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kelak nanti di yaumil kiamah dipersilahkan untuk memilih bidadari mana yang paling cantik, yang paling dia sukai untuk dibawa pulang jadi istrinya. Masya Allah, ini hadiah yang begitu besar. Ya. Nabi mengatakan, man kadzamal ghaidha wa huwa qadirun ala ayin fidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik hatta yuhayiruhu min al-huril 'ain ma syaa. Barang siapa yang mampu menahan marah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan emosinya, maka nanti dia memiliki amal akan dipanggil oleh Allah dengan penuh kemuliaan di hadapan umat manusia. Allah memujinya. Amal tersebut dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mampu menahan marah, mampu menahan emosi, padahal dia bisa melaksanakan dan melampiaskannya, tetapi dia tahan. Sampai-sampai kata Nabi, hatta yuhayyiruhu, sampai Allah memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk mengambil minal huri'in, mengambil bidadari, masya'a, mana saja yang dia sukai untuk dia ambil, dijadikan sebagai istrinya. Ini hadiah bagi mereka-mereka yang mampu menahan emosi. Yang berikutnya, beberapa ulama menyebutkan cara menenangkan diri ketika emosi adalah dengan berwudu. Jangan berwudu. Abriduhu bilwudu. Disebutkan para ulama ketika orang sedang marah, panas hatinya, maka basahilah atau tenangkanlah, dinginkanlah dengan air wudu. Kalau dia sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau dia sedang duduk masih marah, hendaknya dia terlentang, agar supaya dia bisa mengalahkan dirinya ketika dia sedang marah. Hadis yang berikutnya, hadis Ibnu Umar. Ini sudah lewat. Beliau mengatakan, "Az-zulmu zulmatu yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan kelak nanti di yaumil qiyamah. Kegelapan. Perbuatan dosa apapun, perbuatan kezaliman apapun, itu akan menyebabkan gelap nanti di yaumil qiyamah. Karena itu mari kita jauhi sikap zalim, sikap aniaya. Hendaknya kita memiliki sikap lemah lembut. Kenapa? Karena lemah lembut itu hukumnya wajib. Nabi mengatakan, "Alaikum birrifqi. Fa inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanah." Wajib bagi kalian untuk bersikap lemah lembut. Wajib bagi kalian bersikap lemah lembut. Fa inna rifqa, karena kelemah lembutan tidaklah ditempatkan pada satu hal pun kecuali akan menjadikannya sebagai apa, hiasan yang memperindah. Punya keluarga, sang suami memiliki jiwa yang lemah lembut, istri juga punya jiwa yang lemah lembut, maka rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tenang, cinta, sayang. Tapi kalau sang suami mentalitasnya tukang marah, senengnya zalim, menyakiti istri, apalagi kalau sudah punya anak, anaknya pun tidak lepas dari bentakannya, kasar, maka hidupnya akan hancur. Itu hal yang pasti. Karena Nabi mengatakan, وَلَا يُلْزِعَنْ شَيْنْ إِلَّا شَانَهْ, tidaklah kelemah lembutan itu dicabut kecuali pasti akan menjadikan rusak. Nah, kezaliman itu bagian dari lawan rahmah. Orang yang bersikap zalim, dia akan menggapai, dia akan meraih balasannya, yaitu kegelapan kelak nanti di yaumul qiyamah. Maka karena kita yakin adanya yaumul qiyamah, kita yakin di sana adanya hisab, ada mizan, ada pertanggungjawaban, ada siksaan, maka marilah kita berhati-hati dari sifat apa? Menzalimi, menyakiti. Menyakiti orang lain itu tidak lepas dari tiga hal. Sudah pernah kami sampaikan. Menyakiti orang lain tidak lepas dari tiga hal yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian haram hukumnya untuk dicucurkan. Harta benda kalian hukumnya haram untuk dirampas, dirampok, dicuri dengan cara yang zalim. Dan yang ketiga, ketahuilah nama baik dan kehormatan itu juga hukumnya haram. Dicela, dimaki, dijatuhkan kehormatannya, itu hukumnya haram. Nah, kezaliman manusia dengan manusia yang lain itu tidak lepas dari tiga ini. Kadangkala menyakiti hatinya, mencela, mencibir, ini berkaitan dengan arad, nama baik. Kadangkala menyakiti fisiknya, menendang, menempeleng, memukul, melukai, menyayat, bahkan sampai membunuh. Yang berkaitan dengan harta, mencuri, merampak, merampok, atau begal, malak, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, contoh perjudian, atau yang lain-lainnya, maka itu hukumnya haram. Hati-hati, pelanggaran-pelanggaran itu akan menyebabkan gelapnya kita kelak di alam kubur kita masing-masing, di akhirat kita masing-masing. Pada hadis yang berikutnya, kalau tadi riwayat muttafaqun alaih, kita masuk pada hadis Jabir radhiyallahu an, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma fana zulma zulmati yaumil qiyamah wattaqush shuha fana shuha halaka ahlaka man kana qablakum. Rahrajo Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma, takutlah kalian dari sikap kezaliman. Hati-hati kalian dari menyakiti orang lain, baik itu pada hartanya atau pada badannya atau pada nama baiknya. Hati-hati kalian dari bersikap zalim. Kenapa demikian? Fa'inna zulma zulmati yawmal qiyamah, dikarenakan kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Wattaqush-shuha, yang berikutnya, hati-hati kalian dari sifat bakhil. Hati-hati kalian dari sifat kikir, bakhil. Tasuha. Fa'inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sikap bakhil ini menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Termasuk yang berikutnya, An Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma khafa alaikum asy-syirkul ashghar arya, akhrajahu Ahmad. Dari sahabat Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma khafu alaikum asy-syirkul ashghar. Faqala fasil anhu faqala ar-riya, akhrajahu Ahmad bisnadin hasan. Dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafa alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, di antara hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, dia ditanya tentang syirik kecil. Faqala ar-riya, beliau menjawab syirik kecil itu adalah riya. Coba perhatikan di sini. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Lebih dari membunuh, lebih dari bid'ah, lebih dari zina, lebih dari durhaka kepada orang tua. Lebih. Syirik ini a'zamu dzambin 'usiyallahu bihi. Dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Kenapa demikian? Karena jawabannya, mengapa syirik itu adalah dosa yang paling Allah benci? Dosa paling besar yang Allah murkai. Kenapa? Dikarenakan disekutukan kepada Allah bangsa, jin, manusia, dedemit, dan yang lainnya. Dijadikan untuk Allah adanya tandingan. Padahal Allah Maha Besar. Ini ada orang menyembah kepada patung, kepada bangsa jin. Padahal yang namanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini malah justru menyembah kepada selain Allah. Karena itu Allah sangat murka. Syirik ada dua jenis. Syirik apa saja? Syirik akbar dan syirik ashar. Syirik akbar itu contohnya apa? Menyembah patung, menyembah jin, dedemit. Syirik kecil contohnya apa? Riya, pamer, beribadah untuk dipuji, disanjung. Itu syirik kecil. Nabi ditanya tentang syirik kecil, faqala ar-riya. Syirik kecil itu adalah apa? Riya. Untuk perhatikan di sini. Indonesia nanti lagi ya. Fahamkan dulu. Dari sisi besar, syirik akbar lebih besar daripada syirik kecil. Itu pasti. Tetapi dari sisi ditakutkannya menimpa kaum mukminin adalah syirik kecil. Lebih ditakutkan menimpa dibandingkan syirik besar. Kenapa demikian? Karena selama dia mukmin, apalagi dia ahlu sunnah, terdidik, dia tidak akan mau menyembah jin. Dia tidak akan mau menyembah patung. Dia tidak akan mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. dia hanyalah menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh, Zat yang Maha Mulia. Selama dia mukmin akan seperti itu. Tetapi yang ditakutkan menimpa kepada para sahabat, apalagi kita, umat yang lemah ilmunya, lemah imannya, apalagi kita. Kita katakan apalagi kita, kenapa? Karena Nabi berbicara di depan para sahabat, ala ukhbirukum bi akhwafi ma akhafu alaikum. Maukah kalian wahai para sahabatku, aku beritahukan kepada kalian satu dosa yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal. Faqala, ketika Nabi ditanya apakah itu, faqala asyirkul ashar, syirik kecil. Apa contohnya? Faqala ar-riya, contohnya adalah berbuat pamer. Ini malah justru yang lebih ditakutkan dan menimpa kita, umat muslimin. Kenapa demikian? Karena riya itu cepat sekali masuk langsung ke hati. Cepat sekali masuk ke dalam hati. Sehingga hati terkena serangan riya. Sehingga dia beramal bukan karena Allah, tetapi karena faktor riya. Kejadiannya lebih cepat, lebih sering terjadi menimpa siapapun sampai hari ini. Mengerikan sekali. Beda dengan syirik akbar. Syirik akbar menyembah patung, insya Allah kita aman. Tapi kalau syirik kecil, ini yang kita tidak aman. Karena itu selama orang itu masih hidup, la yu'man ali minal fitan. Al-hayyu la yu'manu alaihi minal fitan. Orang yang masih hidup tidak aman akan jatuh pada fitnah dan pelanggaran. Sampai pun perkara akidah, walaupun dia sudah belajar, tetap harus berhati-hati. Jangan sampai kita salah. Wahakadha qawmisimin. Sehingga mengapa Nabi lebih mengkhawatirkan syirik kecil terjadi menimpa umatnya dibandingkan dengan syirik akbar? Karena faktornya tadi di atas, syirik kecil tersembunyi, tidak nampak antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik kecil. Dan itu terjadi di hati. Tidak ada orang yang bisa menerawang isi hati orang. Cuman ada tandanya orang yang terkena syirik kecil. Apa tandanya? Tandanya karena dia beribadah ingin mendapatkan kedudukan RT atau RW atau camat, ternyata dia tidak mendapatkan kedudukan yang diinginkan, maka dia marah-marah, bahkan mencabut bantuan yang telah dia keluarkan. Saya membantu masjidkan supaya dapat dukungan dari masjid supaya nanti bisa menang. Ini sudah saya bantu karpetnya, catnya. Oh malah saya masih kalah. Masjidnya malah enggak nyoblos saya. Ini kan kurang ajar. Karpetnya saya ambil lagi. Catnya saya ambil lagi. Lah beripun pak catnya dipendet. Karena saking riaknya, dia sampai berbuat seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu mari kita berhati-hati dari dosa yang namanya apa? Ar-riya. Sangat cepat menimpa. Dan masuk yang berikutnya, masih ada waktu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi, dia berkhianat. Ini tiga tanda orang munafik. Bagaimana kalau apakah mungkin ada orang yang tidak pernah bohong? Nah, apakah mungkin ada orang tidak pernah bohong sama sekali? Tidak mungkin. Kullu bani Adam khata. Semua anak manusia pasti punya salah. Di antara bentuk kesalahannya, kalau bicara itu, ada kalanya ditambah-tambahi. Supaya apa? Heboh. Kejadian yang kecil bisa menjadi besar karena dibawakan oleh orang yang suka berdusta. Yang suka berbohong. Nah, yang menjadi pembahasan kita di sini adalah Nabi mengatakan ayatul munafiki, tanda-tanda orang itu munafik. Artinya apa? Tiga-tiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah sebuah kebiasaannya memang. Menjadi ciri khasnya. Dia ini kalau bicara banyaknya bohong. Bicara tentang apa saja ada bohongnya. Waspadalah, jangan mengambil ilmu darinya. Karena dia banyak bohong. Waspadalah, jangan bekerja sama dengannya. Dia banyak bohong. Nah, orang yang banyak bohong ini, dialah yang munafik. Adapun kalau dia pernah bohong, ternyata tidak menjadi sebuah kebiasaan, maka itu bukan sebagai orang munafik. Bisa dipahami? Yang kedua, apabila dia berjanji, dia menyelisihi. Sebagai tanda, karena apa? Dia selalu seperti itu. Dia berjanji menyelisihi, dia berjanji menyelisihi, terus seperti itu. Kita pun ya pernah. Dalam kehidupan kita sekian puluh tahun sudah kita, dalam berjanji pernah saya akan begini, ternyata tidak. Menyalahi janji. Tetapi karena kita tidak sering seperti itu, tidaklah menjadi tanda cita. Kita lebih sering tepat. Kita lebih sering tepat janji. Kita lebih sering sesuai dengan yang kita ucapkan. Adapun yang bergeser dari yang kita ucapkan, sesekali. Karena memang manusia banyak salah. Yang berikutnya, wida tumina khana. Apabila dia diamanai, dia khianat. Amanah pekerjaan ternyata terbengkalai. Amanah dirasa pendidikan, masuk jam sekian, keluar jam sekian, ternyata dia semaunya, terbengkalai. Amanah yang dibebankan padanya, yang dia telah sanggupi, terbengkalai gara-gara dia khianat, tidak amanah. Lah kalau ada orang yang melakukan itu terus-menerus, maka dia adalah hasid. Orang yang sedang dengki. Bisa difahami? Nah, apabila diamanai, dia sering sekali seperti itu. Diamanai, dia menyelisihi. Maka munafik. Wal'iyadu billah. Dia munafik. Adapun sesekali yang namanya orang terjatuh padanya. Karena itu Rasul mengatakan ayatul munafik. Tanda kemunafikan itu menunjukkan dia terus menerus seperti itu. Yang penting bagi kita adalah lawan munafik. Apa lawan munafik? Lawan munafik adalah mu'min. Lawan munafik adalah mukmin. Siapa orangnya mukmin? Lawan dari sifatnya. Kalau dia bicara jujur. Idza hadatsa shadaqa. Lawan dari munafik. Mukmin itu betul-betul menjaga lisan. Kalau dia berbicara sesuatu, dia akan menjaga. Dia akan menjaga betul dari ucapan yang dusta, bohong, mengada-ada, membual, omong kosong. Tidak. Dia akan menjaga lisan. Kalau dia menyampaikan sesuatu, dia amanah, terpercaya. Ini mukmin. Diamanai sesuai dia lakukan. Amanah wakaf, dilakukan wakaf. Amanah sedekah, lakukan amanah sedekah. Amanah pendidikan, lakukan amanah pendidikan. Mukmin takut dari sifat khianat. Mukmin. Demikian pula seorang mukmin apabila dia berjanji maka dia memenuhi apa yang dia janjikan. Karena yang namanya janji adalah utang. Dia akan ditagih akan janjinya. Seorang mukmin akan menjaga janji-janjinya. Tidak akan sembarangan mengatakan saya akan ini, saya akan itu, saya berjanji ini, saya berjanji itu. Tidak sembarangan. Orang mukmin akan komitmen. Mukmin lawan dari munafik. Munafik tandanya tiga. Disebutkan yang keempat oleh beliau dari hadis Abdul bin Umar, wa idza khasama fajara, apabila seorang munafik itu sedang bertikai maka dia berlebih-lebihan fajir. Namanya orang hidup, perhatikan, apalagi sepondok, orang hidup pasti ada masalah, pasti akan ada benturan satu dengan yang lain. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wajalna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah sebagai fitnah yang menggoda, yang mengganggu, yang menyakiti. Apakah kalian bersabar dalam menghadapi itu? Bedanya, kalau orang mukmin bermasalah dengan saudaranya, itu mudah selesai. Mudah selesai. Orang mukmin ada gesekan dengan saudaranya, ahlu sunnah sama mukmin tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Diberi batas waktu 3 hari. Kamu marah sama si A? Diberi batas 3 hari. Setelah 3 hari kamu tetap marah, kamu berdosa. Harus segera berjabat tangan, mengucapkan salam, menyelesaikan masalah. Jangan lebih dari 3 hari. Ini orang mukmin. Tapi kalau orang munafik bermasalah, itu semuanya kotor. Mencela, mencaci, memaki, menghina, merendahkan. Ini fajarah. Ketika dia bertikai, dia tidak sabar. Keluar kaki 4-nya, kaki 5-nya, kaki 6-nya. Bahkan yang tidak berkaki. Apa itu? Ular. Kamu memang ular. Seisi-isinya kebun binatang keluar semua. Monyet, kadal, tikus, dan lainnya keluar semuanya. Ya? Ini fajir munafik. Karena itu ikhwan muslimin, kalau lagi terjadi masalah antum dengan ikhwan yang lain atau umat yang satu dengan umat yang lain, bersabarlah. Itu sudah memang sunnatullah. Akan ada yang menggoda, mengganggu, merintangi, menghasut, menyakiti. Itu sudah ada memang nasnya. Atas birun, bisakah kalian bersabar dalam menghadapi itu? Awal marah, marah. Saya dihibai. Saya dibicarakan, marah. Oleh siapa? Oh, ini orangnya. Wah, jangkel. Tapi karena kita mukmin, ya boleh kita melampiaskannya dengan emosi. La taghdab, jangan kamu marah. Orang mukmin itu terjaga. Datangi, tanya, kamu saya dengar bicarakan tentang saya ya. Dia pun sudah takut karena perbuatannya salah. Iya, hi, afan, anak keceplosan, bicarakan antum. Ya sudah, saya maafkan. Besok jangan lagi ya. Sudah, selesai. Jangan kemudian kepanjangan kedawan gagang, Pak. Seminggu, rong minggu, rampung-rampung, kesueh. Ngantak muncu-muncu baik. Yang jenis ngomong kesukan muncu-muncu. Oke, esok maning. Sampai sebulan masih begitu. Haram hukumnya. Tidak boleh. 3 hari batasnya. Urusanmu dengan dinullah. Ketika kamu sudah menjaga adab sopan santun dengan ikhwan yang bermasalah, saya lebih dari 3 hari enggak mau, dosa, saya minta maaf. Pihak yang sana tidak mau. Oh enggak, masa jengkel 3 hari tok wagu, saya masih belum puas. Sampai seminggu, nanti baru salaman. Nah, itu urusanmu, dosamu, saya enggak mau. Urusan sepele, menyebabkan binasa akhirat, saya enggak mau. Kalau selesai sekarang, saya minta maaf. Saya ngaku salah. Kalau kamu mau lanjut, silakan. Urusanmu dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Hah? Kalau suami istri, dilarang. Nabi memberitahukan kejelekan seorang suami kepada istrinya di waktu pagi marah-marah. Karena mungkin ada sesuatu yang tidak cocok. Nah. Gara-gara sepele, marah-marah. Gara-gara pakaiannya mungkin belum disetrika. Atau tehnya kurang manis. Marah-marah. Nabi mengatakan, jangan seperti itu. Wagu kalau bahasa Jawanya. Pagi siang dimarah-marahi, ternyata wengine butuh. Hakadha kaum muslimin, sikap lemah lembut. Kalau lah bentrok sama istri, tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahjur al muslimu akhahu fawqa thalath. Kalau masih marah terus, maka hukumnya dilarang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Berapa hadis yang kita baca hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dihafalkan enak ya, supaya besok ketika selasa yang akan datang ditunjuk. Insyaallah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.